Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua dimulai dari halaman 602. Kitab Halal dan Haram. Bab ketiga. Dan ini juga dari segi yang dinukilkan adalah tidak jelas, karena tarik-menariknya barang-barang yang serupa, dan dari segi yang dinukilkan adalah tidak jelas pula, karena apa yang dinukilkan dari para sahabat tentang menolaknya mereka dalam hal yang seperti ini. Dan begitu pula dari para tabi'in yang mungkin dipertanggungkan kepada Warok, dan tidak diperoleh padanya nas atau dalil yang tegas tentang pengharamannya. Dan apa yang dinukilkan tentang tampil memakan, seperti makannya Abu Hurairah akan makanan Muawiyah umpamanya, jika diumpamakan pada jumlah yang ada dalam tangannya itu haram, maka yang demikian juga mungkin adanya tampil memakan itu sesudah pemeriksaan. Dan ternyata, bahwa yang dimakannya itu adalah dari segi yang mubah atau diperbolehkan. Maka segala perbuatan tentang ini adalah berdalilkan yang lemah, dan mazhab-mazhab dari para ulama mutakhirin atau ulama-ulama yang terakhir sudah abad ke-4 Hijrah adalah berbeda-beda. Sehingga sebagian mereka mengatakan, jikalau diberikan kepadaku oleh Sultan sesuatu, niscaya aku mengambilkannya. Dan ditolak membolehkan itu mengenai barang, apabila adalah yang terbanyak juga yang haram, manakala barang yang diambil itu tidak dikenal dan mungkin dia itu halal. Dan diambil dalil dengan sebagian salaf, itu mengambil harta-harta pemberian Sultan, sebagaimana akan datang nanti, pada bab penjelasan harta sultan-sultan. Apabila adalah yang haram itu sedikit dan mungkin tidak ada lagi sekarang, niscaya tidaklah memakannya itu haram. Dan kalau diyakini adanya sekarang seperti pada masalah serupa hewan sembelian dengan bangkai, maka ini termasuk apa yang aku tidak tahu, apa yang akan aku katakan. Dan aku termasuk subhat-subhat. Dan yaitu termasuk subhat-subhat yang mengherankan orang yang berfatwa. Karena meragukan antara subhat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Dan wanita susuan apabila serupa dengan 10 wanita lain di suatu kampung, niscaya wajiblah menjauhkan perkawinan. Dan kalau itu di suatu negeri yang berpenduduk 10.000, niscaya tidaklah wajib menjauhkan perkawinan, dan di antara yang dua itu terdapat bilangan-bilangan. Jikalau aku tanyakan tentang itu, niscaya tidaklah aku ketahui apa yang akan aku katakan. Dan para ulama telah menghentikan dahulu mengenai yang beberapa masalah yang lebih terang dari ini. Karena ditanyakan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu tentang seorang laki-laki yang menembak dengan panah binatang buruan, lalu terjatuh ke dalam milik orang lain. Maka adakah binatang buruan tersebut kepunyaan si penembak atau si pemilik tanah tempat jatuh binatang buruan itu? Maka Imam Ahmad radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak tahu. Atau la adri. Kemudian ditanyakan lagi beliau beberapa kali, maka beliau selalu menjawab, aku tidak tahu. Dan banyaklah yang demikian kami ceritakan dari ulama salaf pada kitab ilmu. Maka hendaklah mufti memutuskan kelobaannya untuk mengetahui hukum tersebut pada segala rupa persoalan. Ibnu Mubarak bertanya pada temannya dari Basrah tentang muamalahnya dengan orang-orang yang bermuamalah dengan sultan-sultan. Maka teman itu menjawab, jika orang-orang itu tiada bermuamalah selain dengan sultan, maka janganlah engkau bermuamalah dengan mereka. Dan jika mereka muamalah dengan sultan yang lainnya, maka bermuamalahlah dengan mereka. Dan ini menunjukkan kepada berlapang dada atau bermusamahah mengenai hal yang sedikit. Dan mungkin juga berlapang dada pada yang banyak. Kesimpulannya, tidaklah dinukilkan dari para sahabat bahwa mereka itu meninggalkan secara keseluruhan akan muamalah dengan tukang daging, tukang roti, dan saudagar. Karena ia melakukan sesuatu akad yang batal atau karena sekali bermuamalah dengan sultan. Dan taksiran yang demikian itu mengenai tadi akan diterangkan kemudian. Masalah itu dengan sendirinya sulit. Kalau ada yang mengatakan bahwa telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa beliau memberi kelapangan tentang itu dan beliau berkata, "Ambillah apa yang diberikan kepadamu oleh sultan karena sesungguhnya diberikannya kepadamu dari yang halal. Dan apa yang diambilnya dari yang halal adalah lebih banyak dari yang haram." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanyakan orang tentang itu, lalu penanya itu berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku mempunyai tetangga yang tidak aku ketahui dia, kecuali orang buruk yang mengundang kami atau yang kami memerlukan, lalu kami meminta pinjam padanya." Maka Ibnu Mas'ud menjawab, "Apabila ia mengundang kamu, maka perkenankanlah. Dan apabila kamu memerlukan, maka pinjamlah padanya. Karena sesungguhnya kamu mempunyai kepuasan dan atasnya lah tempat dosa." Salman berfatwa seperti yang demikian itu dari Ali memberi alasan disebabkan banyak. Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberi alasan dengan jalan isyarat bahwa ke atas pundak orang itu dosa. Karena ia mengetahui yang demikian. Dan engkau sendiri mempunyai kepuasan. Artinya engkau tiada mengetahui yang demikian itu. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya aku mempunyai tetangga yang memakan riba. Lalu ia mengundang kami kepada makanannya. Apakah kami datang?" Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, "Ya, datanglah." Dan mengenai yang demikian itu diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu banyak riwayat yang bermacam-macam. As-Syafi'i radhiyallahu anhu dan Malik radhiyallahu anhu mengambil pemberian khalifah-khalifah dan sultan-sultan serta mengetahui bahwa harta mereka itu bercampur dengan yang haram. Kami jelaskan bahwa apa yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu maka sesungguhnya telah terkena dari waroknya Ali akan keadaan yang menunjukkan sebaliknya dari yang demikian. Adalah ia menolak harta Baitul Mal sampai ia menjual pedangnya. Dan ia tidak mempunyai selain selai baju kemeja pada waktu mandi, di mana ia tiada memperoleh yang lain. Dan aku tidak membantah bahwa kelapangan yang diberikan adalah tegas tentang pembolehannya. Dan perbuatannya itu adalah mungkin karena waraknya. Tetapi jika benar, maka harta sultan itu baginya hukumnya lain. Karena dengan hukum banyaknya, hampirlah dihubungi dengan apa yang tidak terbatas. Dan akan datang penjelasan yang demikian. Dan begitu pula perbuatan As-Syafi'i radhiyallahu anhu dan Malik radhiyallahu anhu adalah berhubungan dengan harta sultan. Dan akan datang penjelasan hukumnya. Dan sesungguhnya penjelasan kami tentang orang-orang seorang dari manusia dan harta mereka adalah mendekati kepada hinggaan. Adapun perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka ada yang mengatakan bahwa perkataan itu dinukilkan oleh Khuwat At-Taimi. Dan Khuwat itu hafalannya lemah. Dan yang terkenal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah menunjukkan kepada dijaganya benar dari subhat-subhat. Karena ia mengatakan, "Janganlah seorang dari kamu mengatakan, 'Aku takut dan aku harap.' Karena yang halal itu terang dan yang haram itu terang. Dan di antara yang demikian itu hal-hal yang menjadi subhat. Maka tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu." Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jauhkanlah segala goresan hati, maka padanya itu dosa. Kalau ada yang mengatakan, mengapakah kamu mengatakan apabila adalah yang terbanyak itu haram, niscaya tiada dibolehkan mengambil. Sedang yang diambil itu tak ada padanya tanda yang menunjukkan kepada pengharamannya secara khusus. Sedang tangan adalah tanda milik. Sehingga siapa yang mencuri harta orang yang seperti itu, niscaya dipotong tangannya. Dan banyak itu mewajibkan sangkaan yang terlepas, yang tiada berhubungan dengan benda itu sendiri. Maka hendaklah sangkaan itu seperti kerasnya sangkaan pada debu di jalan raya. Dan kerasnya sangkaan pada percampuran dengan tidak terbatas, apabila adalah yang terbanyak itu, ialah yang haram. Dan tidaklah boleh mengambil dalil kepada ini, dengan umumnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Karena itu dikhususkan kepada sebagian tempat dengan ittifak atau kesepakatan para ulama. Yaitu bahwa tidak meragukan dengan sesuatu tanda pada benda yang dimiliki itu dengan dalil percampuran yang sedikit dengan yang tiada terbatas. Maka yang demikian itu mewajibkan keraguan. Dan bersama itu, kamu putuskan dengan tidak diharamkan. Maka jawabannya adalah bahwa tangan itu dalil yang lemah, seperti istishhad. Dan baru dipilih atau diambil apabila tangan itu terpelihara dari penantang yang kuat. Apabila telah kita yakini bercampur dan kita yakini bahwa haram yang bercampur itu ada sekarang dan harta itu tidak terlepas dari yang haram tadi, dan kita yakini bahwa yang terbanyak ialah yang haram dan yang demikian itu terhadap hak orang seorang tertentu yang mendekati hartanya dari hinggaan, niscaya jelaslah wajib berpaling dari kehendak tangan itu. Dan kalau tidak dibawa kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu, niscaya tidak ada baginya tempat pembelaan. Karena tidak mungkin dibawa kepada campuran yang sedikit dengan halal yang tidak terbatas. Karena yang demikian itu terdapat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau tidak meninggalkannya. Dan ke tempat yang mana saja ini dibawa adalah ini dalam pengertiannya. Dan membawanya kepada pembersihan atau tansih adalah memalingkan dari yang zahir tanpa kias. Karena mengharamkan yang demikian itu tiada jauh dari kias, tanda-tanda, dan istisab. Dan banyaknya itu mempunyai bekas pada penetapan sangkaan. Dan begitu pula hinggaan. Dan kedua atau banyak yang hinggaan itu telah berkumpul. Sehingga Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata, janganlah engkau beristihad tentang bejana-bejana, kecuali apabila adalah yang suci itu terbanyak. Maka disyaratkan berkumpul istishab, ijtihad dengan tanda dan kekuatan banyaknya. Dan orang yang mengatakan di mana ia mengambil bejana yang mana saja adalah maksudnya dengan tanpa istihad, berdasarkan kepada istishab semata-mata. Maka bolehlah meminum pula, lalu mengharuskan pembolehan di sini dengan semata-mata tanda dari tangan. Dan tidak dibolehkan yang demikian pada kencing yang serupa dengan air, karena tidak ada istishab padanya. Dan tidak juga kita datangkan istihab pada bangkai yang serupa dengan binatang sembelian, karena tak ada istishab pada bangkai. Dan tangan tidak menunjukkan bahwa itu bukan bangkai. Dan tangan itu menunjukkan pada makanan yang mubah di mana makanan itu telah rusak. Maka di sini terhadap empat hal yang bersangkut paut. Istishab sedikit pada yang bercampur atau banyak, terbatas atau meluas pada yang bercampur, dan tanda khusus pada benda itu sendiri yang bersangkutan istihab padanya. Maka siapa yang lalai dari kumpulan yang empat ini, kadang-kadang ia tersalah. Lalu ia menyerupakan sebagian masalah dengan yang tiada menyerupainya, Maka hasillah dari apa yang telah kami sebutkan dahulu, bahwa yang bercampur pada milik orang seorang, ada kalanya yang diketahui dengan yakin atau dengan sangkaan don, tanpa tanda atau dengan dugaan, maka menanyakan adalah wajib pada dua tempat. Yaitu adalah yang haram itu terbanyak dengan yakin atau don. Seperti jika ia melihat orang Turki yang tidak dikenal, yang mungkin semua hartanya adalah dari rampasan perang. Dan kalau adalah yang sedikit itu diketahui dengan yakin, maka itu adalah tempat menghentikan persoalan atau tawakuf. Dan hampirlah itu berjalan menurut apa yang dijalani oleh kebanyakan ulama dahulu atau ulama salaf. Dan hal-hal yang darurat adalah kepada kecondongan, kepada rukhsah atau diberi kelapangan, tidak dipersempitkan. Adapun tiga bagian yang tinggal, maka menanyakan padanya tidaklah wajib sekali-kali. Suatu masalah. Apabila datang makanan dari seseorang manusia yang diketahui bahwa telah masuk dalam tangannya barang yang haram dari perputaran yang ada, yang telah diambilnya atau dari segi lain dan tidak diketahuinya apakah yang haram itu masih ada sampai sekarang atau tidak ada lagi, maka bagi orang yang menerima makanan tersebut boleh memakannya. Dan tidaklah harus ia memeriksa. Dan sesungguhnya pemeriksaan pada makanan tersebut adalah termasuk warok. Dan kalau diketahuinya bahwa masih ada dari yang haram itu sesuatu, tetapi tidak diketahuinya, maka sedikit atau terbanyak, maka bolehlah diambil, disebabkan sesuatu itu tersedikit. Dan telah diterangkan bahwa keadaan yang tersedikit itu adalah menyulitkan. Dan ini mendekati kepada yang demikian itu. Suatu masalah yang lain. Apabila ada dalam tangan pengurus harta sosial atau wakaf atau wasiat dua macam harta, di mana ia berhak salah satu dari keduanya dan ia tidak berhak yang satu lagi, karena yang satu lagi itu bukanlah dari harta yang diterangkan tadi, maka bolehlah ia mengambil apa yang diserahkan kepadanya oleh yang empunya wakaf. Di situ harus diperhatikan. Kalau sifat dari harta yang disebutkan di atas itu terang, yang dikenal oleh yang mengurus itu dan yang mengurus itu adalah terang keadilannya, maka bolehlah ia mengambil tanpa penyelidikan. Karena sangkaan dengan yang mengurus, bahwa pengurus itu tidak menyerahkan kepadanya apa yang diserahkannya kecuali dari harta yang bermustahak dia padanya. Dan kalau sifat dari harta itu tersembunyi, dan yang mengurus itu termasuk orang yang dikenalnya keadaannya, bahwa ia mencampur adukkan dan tidak memperhatikan bagaimana ia berbuat, maka haruslah menanyakannya. Karena tidak adalah di sini tangan dan istishhad yang dapat dipegangi. Dan yaitu sejalan dengan pertanyaan Rasulullah SAW dari sedekah dan hadiah, ketika meragukan beliau tentang keduanya. Karena tangan tidaklah dapat menentukan hadiah dari sedekah, dan tidak istishhad, maka tidaklah terlepas daripadanya kecuali dengan pertanyaan. Maka pertanyaan, di mana kita gugurkan pada orang yang tidak dikenal, maka gugurkan pula pada tanda dari tangan dan Islam. Sehingga jikalau tidak diketahui bahwa orang itu muslim dan bermaksud mengambil dari tangannya daging dari hewan sembelihannya, dan mungkin dia itu orang majusi, niscaya tidak dibolehkan mengambil selama belum dikenal bahwa dia itu muslim. Karena tangan tidak menunjukkan pada bangkai, dan tidak pula bentuk menunjukkan kepada Islam, kecuali apabila kebanyakan penduduk negeri itu orang muslimin. Maka bolehlah disangka bahwa orang yang tidak ada padanya tanda kufur adalah muslim, walaupun ada kemungkinan kesalahan padanya. Maka tiada seyogialah diragukan tempat-tempat yang diakui padanya tangan dan keadaan dengan yang tiada diakui. suatu masalah. Boleh membeli sebuah rumah dalam suatu negeri, walaupun diketahui bahwa rumah itu dalam lingkungan rumah-rumah yang dirampas. Karena yang demikian itu percampuran dengan tidak terbatas, tetapi menanyakan adalah tanda berhati-hati dan warok. Jika ada pada suatu jalan yang lurus, 10 buah rumah umpamanya, satu daripadanya adalah rampasan atau wakaf, niscaya tidaklah boleh dibeli selama tidak dapat dibedakan, dan wajiblah menyelidikinya. Barang siapa masuk ke suatu kampung, dan di kampung itu terdapat beberapa langgar yang dikhususkan dengan pengwakafannya oleh beberapa penganut dari berbagai mazhab, dan dia menganut dari suatu mazhab dari kumpulan mazhab-mazhab tersebut, maka tidaklah boleh baginya mendiami di mana saja dikendakinya dan memakan dari harta wakaf langgar-langgar itu tanpa bertanya. Karena yang demikian adalah termasuk bab percampuran yang terbatas, maka tidak boleh tidak daripada membedakan, dan tidak boleh menyerbu terus serta keadaan yang meragukan itu, karena langgar-langgar dan sekolah-sekolah dalam negeri tidak boleh tidak adalah dalam jumlah yang terbatas. Suatu masalah. Di mana kita menjadikan pertanyaan termasuk sebagian dari warok, maka tidaklah baginya menanyakan yang empunya makanan dan harta apabila ia tiada merasa aman dari kemarahannya. Dan sesungguhnya kita mewajibkan bertanya apabila diyakini bahwa kebanyakan hartanya itu haram. Dan dalam hal ini tidaklah perlu diperdulikan dengan kemarahan seperti tadi. Karena wajiblah menyakiti orang zalim dengan yang lebih banyak dari itu. Dan biasanya bahwa keadaan yang seperti ini tidaklah orang menjadi marah dengan ditanyakan. Ya, kalau ia mengambil dari tangan wakilnya atau bujangnya atau muridnya atau sebagian keluarganya, dari orang-orang yang berada di bawah pimpinannya, maka haruslah ia menanyakan manakala ia mempunyai keraguan. Karena mereka itu tidak akan marah dengan pertanyaan. Dan karena ia harus menanyakan untuk diajarinya mereka jalan yang halal. Dan karena itulah, Abu Bakar radhiyallahu an menanyakan bujangnya dan Umar radhiyallahu an menanyakan orang yang menyuguhkan kepadanya minuman dari susu unta sedekah atau zakat, dan beliau menanyakan pula Abu Hurairah radhiyallahu an tatkala membawa kepadanya harta banyak seraya berkata, "Hai, apakah semua ini bagus?" Di mana beliau merasa takjub dari karena banyaknya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an itu adalah termasuk rakyatnya. Lebih-lebih beliau penuh kasih sayang pada kata-kata pertanyaan itu. Dan begitu pula Ali radhiyallahu an berkata, "Tidaklah yang paling disukai Allah Ta'ala selain dari keadilan imam dan kasih sayangnya. Dan tiadalah yang paling dimarahinya selain dari kezaliman imam dan kekasarannya." Suatu masalah. Al-Has Al-Muhaisibi radhiyallahu anhu berkata, "Jikalau mempunyai teman atau saudara dan merasa aman dari kemarahannya, jikalau ditanyakan, maka tiada siyogialah menanyakannya, karena semata-mata warok. Karena kadang-kadang menampakkan kepadanya apa yang tertutup daripadanya. Maka pertanyaan itu telah membawa kepada merusakkan kehormatan diri. Kemudian yang demikian itu membawa kepada kemarahan. Dan apa yang disebutkan Al-Has tadi adalah baik. Karena menanyakan itu apabila timbul dari warok, tidak dari karena wajib, maka warok dalam hal keadaan yang seperti ini untuk menjaga dari kerusaknya, dari merusakkan kehormatan dan mengubarkan kemarahan adalah lebih penting. Dan Al-Has menambahkan dari ini, lalu berkata, "Dan jika meragukannya pula daripada sesuatu, niscaya tidaklah ditanyakannya. Dan menyangka bahwa makanan yang disuguhkan itu adalah baik dan dijauhkannya dari makanan yang keji. Kalau hatinya tidak tenteram kepada keadaan makanan itu, maka hendaklah dijaganya dengan lemah lembut. Dan janganlah merusakkan kehormatannya dengan pertanyaan. Ia berkata, karena sesungguhnya aku tiada melihat seorang pun dari para ulama yang melakukan pertanyaan itu. Maka inilah ucapan dari Al-Hals Al-Muhasibi, serta dengan kemasyhurannya tentang zuhud, yang menunjukkan kepada musamahah atau berlapang-lapang dada dan maaf-memaafkan mengenai sesuatu apabila ia bercampur dengan harta haram yang sedikit. Tetapi yang demikian itu adalah ketika ada persangkaan, tidak ketika telah meyakinkan, karena kata-kata keraguan menunjukkan kepada persangkaan dengan dalil yang menunjukkan kepadanya dan tidak mendatangkan keyakinan. Maka hendaklah dijaga segala yang halus-halus ini dengan sebab menanyakan itu.